بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan tafsir dari surah Al-Insan, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari amalan saleh yang mendapatkan kenikmatan meminum dari mata air yang ada di dalam al-jannah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang telah mereka nazarkan, dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah yang kejahatannya merebak, yang tidak seorang pun yang dapat berlepas diri dan menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala jika Allah telah menetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menyebutkan di antara amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi makan, memberi makan ala hubbihi, dalam keadaan dia mencintainya, dalam keadaan dia mencintainya ala hubbihi, dalam keadaan dia mencintainya. Dhamir yang disebutkan pada hubbihi, hak itu kembali ke mana? Ada yang mengatakan bahwa ad-dhamir hak kembali kepada lafzul jalalah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbillah, dan mereka memberi makan di atas hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Namun kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwa dhamir ha itu bukan kembali kepada Allah, namun kembali kepada ta'am, kepada makanan itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberi makan padahal mereka cinta dengan makanan itu, mereka suka dengan makanan itu, tapi dia berikan kepada yang lain yang membutuhkannya, padahal dia senang dengan makanan itu. Nah, ini menunjukkan tanda iman seseorang. Memberi makan secara umum bagian dari amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, ketika beliau ditanya tentang siapakah manusia yang terbaik, ayun nasi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'ima at-ta'am wa an taqra as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau senantiasa memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayuhan nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan. Berilah makan. Sambunglah tali silaturrahim. Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam al-jannah dengan penuh keselamatan. Memberi makan secara umum bahagian dari amal saleh. Namun orang yang memberi makan itu ada dua keadaannya. Ada orang memberi makan, dia memberi makan kepada orang, misalnya dia memberi makan yang itu bukan makanannya. Itu bukan makanannya. Atau sisa dari makanannya. Artinya dia sudah tidak berselera. Dia sudah tidak berkeinginan memakan. Berikan kepada orang lain. Nah, ini tingkatannya lebih rendah. Ya. Meskipun termasuk amalan kebaikan. Namun yang menunjukkan ya, semangat seorang ketika dia bersedekah, ketika dia memberi makan, yang benar-benar menunjukkan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memberi makan atau dia bersedekah dalam keadaan dia cinta kepada harta yang dia berikan kepada orang lain itu. Dia menginginkannya namun dia berikan kepada yang lain. Karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mendapatkan keutamaan khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama ala hubbi ay ala hubbi hadha at'am. Dan mereka memberi makan padahal mereka senang dengan makanan itu, tapi dia berikan kepada yang lain. Miskinan wa yatiman wa asira. Hal ini sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa atal mala ala hubbi. Dan dia mengeluarkan hartanya padahal dia senang dengan hartanya itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan albir, tingkatan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kalian menginfakkan apa yang kalian senangi, apa yang kalian cintai. Kalian suka dengan harta itu, namun kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sadaqa an tasaddaqa wa anta sahihun shahih. Ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqr. Seutama-utama sedekah ya, adalah ketika engkau bersedekah di saat kamu dalam keadaan sehat, dari segar bugarnya. Sebab seorang ketika dalam keadaan sehat, dia lupa kalau dia mati, dia akan mati. Orang dalam keadaan sehat bisa beraktivitas apa saja. Maka seutama-utama sedekah ketika engkau bersedekah, ketika kamu dalam keadaan sehat, wa anta syahih, dan kamu dalam kondisi semangat mengumpulkan harta ya, sehingga kadang-kadang terasa berat ini harta dikeluarkan itu berat. Nah, ta'mal ghina wa takhsyal faqr, engkau mengharapkan kekayaan dan takut kemiskinan. Dalam kondisi ini kamu bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sadaqah, seutama-utama sedekah. Nah, jadi yang zahir yang dimaksud ini adalah ala hubbihi, kembali kepada makanan. Mereka memberi makan dalam keadaan mereka senang dengan makanan. Disebutkan dalam tafsir, wa yut'imuna at'ama ma'a hubbihim lahu wa hajatihim ilaihi. Ya. Mereka memberi makan padahal mereka senang dengan makanan itu. Dalam keadaan mereka sangat membutuhkan makanan itu. Namun justru dia memberi makan kepada yang lain. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Kepada orang miskin. Ya, termasuk pula di dalamnya fakir. Yani fakir miskin. Ay faqiran ajizan 'anil kasbi. Orang yang fakir yang lemah untuk berpenghasilan. La yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Yang dia tidak memiliki sesuatu yang cukup. Ya, dan dia tidak mempunyai sesuatu yang menutupi kebutuhannya. Jadi berikan. Subhanallah. Dia merasa bahwa, oh masih ada yang lebih membutuhkan. Nah. Hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang butuh makan, sangat butuhkan makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, siapa di antara kalian yang mau menjamu orang-orang ini? Nah, maka ada orang Ansar mengatakan, "Saya akan menjamunya di malam hari." Datanglah dia ke rumah. Dia, apakah ada makanan? Oh, sudah tidak ada lagi kecuali makanan anak-anaknya. Nah, tetap aja dibawa orang-orang yang lapar ini. Ya. Lalu sengaja dimatikan lampu. Ketika mereka makan bersama, tamunya makan, mereka hanya membunyikan alat-alat makannya, padahal mereka tidak makan sama sekali. Subhanallah. Ya. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, qad ajiba rabbukuma bisani'ikum min dhaifikum bidhaifikum al-laila. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum, ya, dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian pada malam itu. Mereka seakan-akan makan, seakan-akan mereka juga punya kecukupan, padahal mereka sedang tidak makan, anak-anaknya kelaparan, yang makan tamunya. Subhanallah. Ya. Tidaklah yang menunjukkan hal ini melainkan iman seseorang. Nah, dan hal-hal yang seperti ini hampir kita tidak mendapati, ya kawan. Nah, ya, al-ithar al-ghair, lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Nah, hampir-hampir kita tidak mendapatkan, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa tiflan, yang dimaksud anak yatim adalah tiflan, anak kecil, mata abuhu, yang ayahnya meninggal, wa huwa duna sinnil bulugh, sementara usianya belum mencapai usia balig, wala mala lahu, dalam keadaan dia tidak punya harta. Ya, sehingga diberi makan. Ini juga termasuk keutamaan, memberi makan kepada anak yatim. Ya. Anak yatim adalah anak tinggal mati ayahnya. Kalau ditinggal mati ibunya namanya apa? Hah? Piatu, ya. Tapi enggak ada namanya kalau dalam istilah syar'i, enggak ada. Yang ada itu kalau ditinggal ayah. Karena ayah ini kan tulang punggung dalam keluarga. Ya. Kalau ayahnya enggak ada, meninggal, ya, punggungnya patah. Ya. Jadi enggak mampu, lemah. Nah, berbeda kalau ibu, ya. Kalau ibu yang meninggal, ya ayah masih, ya dialah yang bekerja, dialah yang berpenghasilan. Wa yatiman, maka mereka beri makan kepada anak yatim. Wa asiran, dan kepada asir. kepada tawanan. Wa asiran usira fil harbi minal musyrikin wa ghairihim. Mereka yang ditawan dalam peperangan dari kaum musyrikin dan selain mereka. Subhanallah ikhwan, lihat gimana akhlak di dalam Islam. Nah, bagaimana mereka menyikapi musuh-musuh mereka. Padahal mereka ini musuh, orang-orang musyrik. Kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan termasuk di antara keutamaan, termasuk di antara amalan soleh, memberi makan kepada tawanan. Ya. Memberi makan kepada tawanan. Makanya dahulu banyak sekali di antara mereka yang masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak kaum muslimin terhadap tawanan-tawanan mereka, orang-orang musyrikin. Ketika mereka melihat bahwa ternyata mereka tidak diterlantarkan ketika mereka ditawan, ya, makan mereka tetap diberikan makanan yang selayaknya. Nah, subhanallah, bandingkan dengan akhlak orang-orang kafir, ya, akhlak orang-orang kafir, ya'udzubillah, kalau mereka menawan kaum muslimin, sangat buruk sekali perbuatan mereka yang tidak punya akhlak. Kaum muslimin dianggap lebih hina daripada hewan bagi mereka. Nah, dibiarkan tanpa makan, itu pun kalau makan-makan yakni yang subhanallah, ditambah lagi dengan siksaan-siksaan, ya, yang luar biasa penderitaan. Belum lagi dengan perbuatan-perbuatan yang jorok, ya Allah. Nah, siapa yang pernah mendengarkan tentang siksaan orang-orang kafir Amerika dan para sekutunya di terhadap mereka yang berperang di Afghanistan, nah, orang-orang Taliban di penjara Guantanamo, ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Nah, lebih rendah daripada hewan bagi mereka, ya, sangat dihinakan. Qatalallahu Amerika, dammarallahu Amerika. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Jadi ma'asyar akhu rahimakumullah, kaum muslimin tidak demikian. Mereka berperang, mereka membunuh orang-orang kafir musyrik dalam jihad fi sabilillah, tapi ada aturan-aturannya, ada adab-adab. Sebelum mereka berperang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan kalian membunuh anak-anak, jangan kalian membunuh para wanita, jangan kalian bunuh orang-orang yang lemah, orang-orang tua, jangan kalian mencincang, ya. Subhanallah, rahmat di dalam Islam. Ketika mereka ditawan, ternyata mereka ditawan dengan cara yang baik, ya. Di antara mereka ada yang kemudian dimerdekakan, di antara mereka ada yang dari kalangan para wanita, ada yang dijadikan sebagai istri, termasuk Sofiyah bintu Huyay, ya, anak yakni Yahudiyah, dijadikan istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia ummul mukminin. Nah, maka begitulah Islam. Masyaallah wa rahimakumullah. Mereka senantiasa berada di atas al-khuluq al-karim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan kepada tawanan sekalipun. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, apa yang mereka lakukan ini, mengapa mereka memberi makan? Wayaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri-diri mereka, maksudnya ini enggak perlu diucapkan kepada orang lain, saya beri makan kalian, ini ikhlas, enggak perlu. Namun ini diucapkan pada diri-diri mereka bahwa niat mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami hanyalah memberi makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menghendaki dari kalian itu balasan dan terima kasih. Inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan kepada orang itu belum tentu sampai kepada Allah. Kenapa? Apabila tidak disertai dengan takwa Allah. La yanalallahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya, darahnya ketika seorang menyembelih. Namun yang sampai itu adalah ketakwaan di antara kalian. Itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membedakan antara seorang yang saleh yang memberi makan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang memberi makan karena ada tendensi-tendensi tertentu. Ya, kalau buat paket makanan khusus terus dihadiahkan kepada orang kaya, nah ini mungkin ada keinginan yang lain, ya kan? Oh, ini mungkin supaya dapat balasan tertentu, ada keinginan tertentu. Apalagi kalau yang dikirim itu atasannya atau yang ada hubungan kerjaannya. Nah, sehingga tidak ikhlas dalam hal ini. Atau kadang-kadang ada yang datang juga ke tempat-tempat penitipan anak-anak yatim, ya. Diberi makan. Tujuannya apa? Supaya ini sudah dekat pilkada. Dekati pilkada, datangkan wartawan kan di syuting. Nah, lihat ini, fulan masya Allah mensejahterakan rakyat khusus ketika ada acara pemilu. Kalau enggak ya enggak. Ini musibah yang seperti ini. Dia tidak berbuat kebaikan kecuali karena ada tujuan. Dia tidak berbuat kebaikan kecuali karena ada asas manfaat. Tapi seorang yang ikhlas liwajhillah la nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan. Balasan apa yang diharapkan ketika memberikan kepada orang miskin? Balasan apa yang diharapkan ketika memberikan pada anak yatim, ketika berikan pada tawanan? Balasan apa? Kami tidak mengharapkan. Wala syukura. Tidak pula ucapan terima kasih. Kami tidak mengharapkan itu. Ya. Disebutkan dalam tafsir innama nuhsinu ilaikum ibtigha'a mardhatillah wa talabi tsawabi. Sesungguhnya kami berbuat baik kepada kalian itu hanya mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La nabtaghi 'iwadan. Ya. Kami tidak menghendaki ada gantinya. Wala naqsidu hamdan. Kami juga tidak mengharapkan ucapan ya terima kasih, wala sana'an minkum, dan pujian dari kalian. Namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ikhwan, naktafi bihadza. Sampai pada ayat yang ke-9, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.